Yang menjengukku ketika aku duduk lesu di lantai trotoar Jalan Sudirman, menghadap dan menatap tong yang penuh berisi surat-surat gadaiku. Dan disitulah tanggung jawabku tumpah pada arloji Seiko, sepatu loto, kaos oblong, dors, celana tira, kalung platina, dan radio 4 ban merek Telesonic. Aku tidak Sinti. Kau yang melihatku ketika aku lari dengan kaki kesemutan mengejar perempuan malam Sudirman, tinggalkan kau yang nampak bengong di sekap angin malam yang membacok tulang. Dan disitulah ku kejar surga semu dari Sumia, Denok, Laila, Majnun, Siti, Salehan, Neneng, Warsia, Ina, Sarina, dan Rukmini binti Eceng Gondok Wati. Aku tidak Sinti. Kau yang menyaksikan ketika aku mabuk dan ngecapruk hingga hampir disergap petugas pertahanan sipil, lantaran saban waktu lupa diri berteriak pidato seperti Kennedy atau Presiden Reagan yang kampanye. Dan disitulah dendamku tumbuh subur pada Johnny Walker, XOGNB, Napoleon Martini, Putau Mensen, Columbus, dan arak tradisional kencing kuda. Aku tidak Sinting. Kau yang menangis terisak ketika aku dikandangi di seksi tiga, lantaran kelakuanku dituduh mengganggu Kamtibmas. Serta ketika mabuk aku pernah menampar seorang perempuan setengah tua, yang demi Tuhan aku tak menyangka kalau dia istri perwira polisi. Aku tidak Sinting, tetapi celaka. Apalagi Sinting, pasti akan lebih celaka. Aku tidak Sinting, tetapi celaka.